Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهِ. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kitab Ushulus Sunnah dari peninggalan karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan sekaligus kita membaca syarah penjelasan risalah ini dari Al-Allamah Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Pembahasan kita kesempatan ini adalah pembahasan tentang al-iman bisyafa'ati yaumal qiyamah. Pembahasan tentang kewajiban kita untuk mengimani syafa'at pada hari kiamah. Nah, wabillahi taufiq. Namun sebelumnya ikhwatil kiram, kita awali dengan muqaddimah tentang ta'rif asy-syafa'ah fil lughah. Asy-syafa'atu secara bahasa ya berasal dari kalimat asy-syafa', diddul witr, lawan dari apa? Kalimat witir. Ya. Taib, kalau witir itu ganjil, syafa' itu apa? Genap. 2, 4, 6 itu apa? Syafa'. 1, 3 itu apa? Witir. Nah, wasyafa'i wal watr. Nah, hadza fil lughah. Ini secara bahasa demikian. Adapun, ya, hakikat dari syafa'ah ini secara bahasa atau hakikat syafa'at itu adalah talabul khair lil ghair.